طيب ونقرأ كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد. قال رحمه الله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Ini potongan hadis yang sudah kita bahas bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Walau la dzalik la ubriza qabru." Kata Aisyah, kalau saja bukan kekhawatiran tadi, niscaya kuburan Nabi akan ditampakkan di luar, tidak di dalam kamar. Ghaira annahu khasyya an yuttakhadh masjidan, tetapi beliau khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Beliau khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Rawa bi fathil kha, diriwayatkan dengan fathah di huruf kha, khasyya. Dan juga diriwayatkan dhammuha dengan dhamma, khusyya. Mabni lil majhul. Maka terjemahannya kalau khusyya hanya saja beliau khawatir. Kalau khusyya hanya saja dikhawatirkan. Secara makna tidak berbeda. Walhamdulillah, beliau khawatir atau dikhawatirkan sama saja maknanya, walhamdulillah. Fa'alal fathi yakunu huwalladhi khusyya. Kalau dengan fathah, beliaulah Rasulullah SAW khawatir, khusyya. Wa amarahum an yadfinuhu fil makanil ladhi qubidha fi. Maka beliau alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabatnya untuk menguburkan dirinya di tempat beliau wafat, yaitu di kamar Aisyah. Wa ala riwayatid dham, sedangkan dengan riwayat dhammah, khusyya, yahtamil an yakuna sahabah humul ladina khafu. Karena kalimatnya majhul, dikhawatirkan, maka bisa memiliki kemungkinan-kemungkinan. Yang khawatir siapa? Rasulullah SAW atau para sahabat? Mungkin wa mungkin. Ada ihtimal Nabi yang khawatir, ada ihtimal para sahabat yang khawatir, karena dengan dhammah khusyya terjemahannya dikhawatirkan. Tetapi hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Dikhawatirkan oleh siapa? Tidak disebutkan. Maka ada yahtamil, ada ihtimal an yakuna sahabah, bahwa itu adalah sahabat. Humul ladina khafu an yaqa'a dalika min ba'dil ummah. Bisa memungkinkan para sahabat yang khawatir akan terjadi pada orang-orang belakangan nanti dari umat ini ghulwan wa ta'diman, karena melampaui batas dalam mengagungkan kuburan. Bima abda wa a'ada minan nahi wa tahdhir minhu, karena apa yang sudah ditunjukkan dan diulang-ulangi lagi larangan dan peringatan dari Nabi. Artinya kalaupun para sahabat yang khawatir, tetap dalil, tetap jadi hujjah. Loh, itu kan para sahabat yang khawatir, enggak jadi hujjah dong. Para sahabat khawatir karena Nabi sudah berulang-ulang menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan, jangan, disebutkan nahi wa tahdhir, larangan dan peringatan yang bukan sekali, bukan dua kali, diulang-ulang terus. Sehingga para sahabat khawatir jangan sampai umat belakangan kemudian menjadikannya sebagai masjid. Bahkan Nabi la'ana fa'ilahu. Mereka tahu bahwa Nabi melaknat pelakunya. Qala al-Qurtubi rahimahullah: "Wa li hadha balagha al-muslimuna fi saddi adh-dhari'ah fi qabri an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Oleh karena itu, kata Qurtubi, balagha al-muslimun, kaum muslimin sampai bersungguh-sungguh fi saddid dzari'ah, dalam menutup dzari'ah fi qabrin nabi, dalam masalah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alau hitan turbatahu wa saddul madkhal ilaiha waj'aluha mahdaqatan biqabrihi. Ini mubalaghahnya para kaum muslimin sepanjang masa agar jangan sampai kuburan Nabi disembah. Ini kuburan Nabi misalnya. Kiblatnya ke sana ya. Di mana? Di kamar Aisyah. Karena khawatir mereka gulu terhadap kuburan ini, ditutup pintunya. Sudah tidak lagi bisa masuk manusia. Pernah ada celah di sini, orang masuk ke dalamnya karena rusak. Ditegur oleh Hasan ibn Ali. Ada apa kamu masuk-masuk sana? Aku ingin beri salam pada Nabi. Engkau dan orang yang ada di Palestina sana memberi salam sama, tidak berbeda. Artinya engkau di luar sini beri salam dan di dalam apa bedanya? Artinya tidak perlu kemudian mendatangi kuburannya untuk memberi salam. Engkau dengan yang ada di Palestina sana sama. Au kama qala fi riwayah, maknanya innalillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling yang menyampaikan salawat dan salam kalian kepada Rasulullah SAW. Maka apakah engkau di sini ataupun engkau di Syam, illa sawa, kecuali sama, tidak berbeda. Ditegur dan kemudian ditutup. Cukup kan? Ternyata ada yang sholat madhab ke sana, karena kiblatnya ke sana, belakang kuburan. Ya ikhwan, jangan kalian menyengaja sholat menghadap kuburan, dibikin tembok. Begitu temboknya. Yang menghadap sana enggak ke kiblat. Yang menghadap ke sini enggak ke kiblat. Yang ke sana barakallahu fikum tidak menghadap kuburan. Masih dibuat lagi di depannya atau di luarnya tembok lagi. Berapa lapis itu tembok? Apa itu namanya? Mubalaghatan. Mubalaghah barakallahu fikum, karena khawatirnya mereka, karena takut manusia menjadikan kuburan Nabi sebagai sesembahan. Tsumma khafu an yuttakhadh mawdi'u qabrihi qiblatan. Kemudian khawatir tempat kubur Nabi dijadikan kiblat. Id kana mustaqbilal musallin, karena di hadapan musallin. Fatatasawwar as-salah ilaihi bi suratil ibadah, akhirnya mereka salat menghadap kuburan dengan merasa bahwa ini ibadah. Akhirnya fabanau jidaraini min ruknainil qabri asy-syimaliyaini wa harrafuhuma hatta iltaqaya ala zawiyatin musallasah min nahiyati asy-syimal. Lihat barakallahu fikum, karena khawatir mereka menghadap kamar itu sebagai kiblat, maka mereka bangun dua tembok dari dua rukun kubur tadi, dua pojok. Ini pojok kanan, ini pojok kiri. Pojok kanan, pojok kiri dibikin garis yang miring. Ini juga miring sehingga bertemu di satu titik. Baik. Qala fabanu jidarain min ruknail qabr asy-syimaliyain. Syimaliyain itu barakallahu fikum, bukan simal dengan simal. Itu lit taglib. Tentunya yamin dan simal. Harrafuhuma hatta altaqaya, dimiringkan sampai bertemu di satu titik. Menjadi bentuk segitiga. Segitiga sama kaki yang ujung lancipnya di arah lawannya kiblat. Ini saya terangkan seperti ini bagi yang tidak lihat papan tulis. Kalau kalian lihat papan tulis jelas. Ini lancipnya ke bawah. Jadi ke arah kiblat menghadap lancipnya ini. Kalau dia mengikuti tembok yang kanan, tidak menghadap kiblat. Kalau mengikuti tembok yang kiri, tidak menghadap kiblat. Kalau lurus, dia tidak menghadap kuburan. Nah, karena ujungnya lancip. Itu upaya mereka. Hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabrihi, agar tidak bisa seorang pun untuk menghadap kuburnya. Intaha, selesai.